Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita yang untuk melanjutkan kajian Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam ya buah karya Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala yang ini adalah majlis yang ketiga. Ya, di mana bahasan yang lalu sudah kita bahas bahwa ada sebab-sebab yang menjadikan para ulama yang berpendapat yang itu menyelisihi hadis yang sahih. Ya, di antara sebab yang pertama, alla yakunal hadithu qad balagahu. Yani hadis tersebut itu tidak sampai kepada ulama tersebut. Ya, kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah beliau mencontohkan ya di antara pendapat-pendapat dari para sahabat, bahkan dua sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, di mana ijtihad mereka ya atau pendapat mereka ya awalnya itu tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ya yang masih kita melanjutkan putusan-putusan Umar ya putusan di antara putusan-putusan Umar atau ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang awalnya tidak sesuai dengan hadis. Ya, اقرا مخلص. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Fa hadhihi mawadi'u lam yakun ya'lamha Umar radhiyallahu anhu hatta ballaghahu iyyaha man laysa mithluhu. Man laysa mithlahu. Wa mawadi'u ukhar lam yablughu ma fiha min as-sunnati. Faqadu fiha aw afta fiha bi ghairi dhalika mislu ma qadu fi diyatil asabi annaha mukhtalifatun bihasabi manafiha wa qad kana inda abi musa wa ibni abbasin wa huma dunahu. Kalau ada min sebelumnya baru dunihi. Wahuma dunahu bikasirin bikasiri fil ilmi. Ilmun bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa'un ya'ni al-ibhamu wal khinsaru. Fabalaghat hadhihi sunnatu fabalaghat hadhihi sunnatu muawiyata radhiyallahu anhu fi imaratihi faqada biha walam yajidil muslimuna budda min ittiba'i dhalika walam yakun dhalikal hadithu aiban fi walam yakun zalikal hadithu aiban fi haqqi Umar haitsu lam yablughu al hadithu wa kadzalika kana hasbuk ya ini diantara contoh yang lain di mana putusan Umar itu menyelisihi ya hadis Nabi SAW yang sahih ya. Maka kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, fahadhi mawadhi', ini diantara ya kondisi-kondisi contoh-contoh di mana Umar bin Khattab awalnya tidak mengetahui hadis Nabi SAW yang sahih tersebut. Hatta ballagha iyyahu man laysa mithlahu, hingga beliau disampaikan hadisnya oleh sahabat yang lain yang aslinya derajat mereka di bawah Umar, yang mereka tidak sampai derajat Umar dalam keilmuan. Wa mawadhi' ukhra wa mawadhi' ukhar lam yablughu ma fiha min as-sunnati faqada biha aw afta fiha bighairi dhalika, dan masih ada ya, kondisi-kondisi atau masalah-masalah yang lain di mana Umar bin Khattab itu tidak sampai kepadanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau memutuskan atau berfatwa, ya, qadha itu dalam bab qadha, yakni sebagai hakim, sedangkan fatwa ketika ditanya permasalahan. Ya, sehingga apa, Umar memutuskan atau berfatwa yang berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan contohnya di antaranya adalah masalah diat jari. Ya, diat jemari. Ya, diat jemari misla ma qada fi diatil asabi annaha mukhtalifatun bihasabi manafi'aha. Awalnya Umar memutuskan bahwa diat jari-jari, ya, jemari itu beda-beda. Ya, jempol itu beda, telunjuk itu beda, jari tengah itu berbeda, jari manis itu beda, kelingking itu beda, bihasabi manafi'iha, sesuai dengan manfaatnya. Ya, sesuai dengan manfaatnya. Yang ini diriwayatkan lebih detailnya oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah, ya, dalam musannafnya dari riwayat Sa'id bin Musayyab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fil ibhami 15. Diat jempol itu 15 unta. Wa fi sabbabati wal wusta 10. Jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah itu diatnya masing-masing 10. Wa fil binsir 9. Jari manis itu 9. Wa fil khinsir 6. Jari kelingking itu 6. Ya, ini aslinya putusan Umar seperti ini, beda-beda. Ya, beda-beda jumlah diatnya. Jempol 15, telunjuk dan tengah 10, jari manis 9, jari kelingking itu 6. Ya, itu yang diriwayatkan awalnya dari putusan Umar bin Khattab. Ya, sampai kata Sa'id bin Musayyib, hatta wajada Umaru kitab diyat li Amr ibn Hazim ibn Hazmin fi kulli usbu'in 10 faraja ilaih. Sampai apa? Sampai Umar mendapati hadis, yakni hadis surat Nabi SAW kepada Amr bin Hazm. Nabi SAW pernah beliau menuliskan surat kepada Amr bin Hazm, di mana Amr bin Hazm ini sahabat yang menjadi wakil Nabi SAW. Ya, saya agak lupa, kalau tidak salah di Najran. Ya, di Najran, di situ Nabi SAW menuliskan berbagai syariat. Ya, berbagai syariat, di antaranya ada tentang diat, ya, tentang diat jari jemari. Ya. Maka di kitab Amr bin Hazm itu diat jari jemari adalah sama. Ya, waqad kana 'inda Abi Musa wa Ibn Abbas ilmun bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Awalnya Umar memutuskan diat jari jemari berbeda, padahal di zaman itu sudah ada sahabat yang mengetahui tentang hukum asli diat jari jemari, yakni Abu Musa dan Ibn Abbas, wa huma dunahu bikathir fil ilmi. Padahal Abu Musa dan Ibnu Abbas ketika itu derajat ilmunya di bawah Umar. Akan tetapi mereka memiliki ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Qala hadihi wa hadihi sawa'un. Yani hadihi, yani al-ibham wal-khinsar. Ini jari jempol, walaupun banyak manfaatnya, dan kelingking, walaupun dia kurang manfaatnya, sawa'un, itu sama diatnya. Ya, diatnya sama. Yaitu sebagaimana dijelaskan spesifik dalam surat yang Nabi SAW kepada Amr bin Hazm, setiap jari 10 unta. Ya, setiap jari itu diatnya adalah 10 unta. Ini awalnya tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Ya, tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, fabalagat hadhihi sunnatu Muawiyata fi imaratihi faqada biha. Ya, baru di zaman Muawiyah sunnah ini sampai kepada Muawiyah di zaman khilafah beliau, maka di zaman khilafah beliau putusan diat itu sebagaimana hadis ini, ya, memutuskan putusan diat, diat jemari adalah sama, ya, jari yang satu dengan jari yang lain, ya, hukumnya sama, yakni diatnya 10 unta. Walam yajidil muslimuna buddan min tiba'i dzalika. Ya, dan kaum muslimin ketika itu mau tidak mau ya memang harus mengikuti hal tersebut. Ya, yakni putusan Muawiyah karena memang sesuai dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Walam yakun hadza di antum tadi apa? Walam dalikan hadis. Itu aiban fi Umar. Fi haqqi Umar. Ya, walam kalau di sebagian nushoh dan kisah seperti itu, yakni Umar tidak tahu, itu bukanlah aib pada Umar. Haitsu lam yablughul hadis. Ya, kenapa? Karena hadisnya memang tidak sampai kepada beliau. Ya, maka Umar bin Khattab diberi uzur tentang hal tersebut ketika awalnya itu tidak sampai. Ya, akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib ini juga tabi'in yang belajar kepada Umar, bahwa Umar di akhir-akhir itu rujuk, ya, rujuk sebagaimana isi kitabnya Nabi SAW kepada Amr bin Hazm, yakni setiap jari itu diatnya adalah 10 unta. Ya, maka sunnah ini awalnya tidak diketahui oleh Umar. Wa kadzalika, ya, kemudian contoh yang lain. Ya, contoh yang lain di mana Umar awalnya tidak mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bolehnya memakai wewangian sebelum ihram. Ya, bolehnya memakai wewangian sebelum ihram. Wa kadzalika kana yanha al-muhrima 'anit-tathayyubi qabla al-ihram. Dan Umar yang pernah beliau melarang seorang yang berihram melarang memakai wewangian sebelum ihramnya. Umar melarang memakai wewangian sebelum ihramnya. Wa qabla al-ifadati ila Makkah ba'da ramyi jamratil Aqabah. Dan juga melarang pakai wewangian sebelum tawaf ifadah di Mekah setelah melempar jumrah Aqabah. Huwa wa ibnuhu Abdullah wa ghayruhuma min ahli al-fadhli. Ini dilarang oleh Umar, oleh Abdullah bin Umar dan sahabat yang lainnya yang mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Yang mereka melarang pakai wewangian sebelum ihram dan setelah tahallul awal atau setidaknya kan ketika 10 Zulhijjah itu ada beberapa amalan. Di antara adalah tawaf ifadah, lempar jumrah Aqabah, mencukur dan juga menyembelih, ya, mencukur dan juga menyembelih. Ya. Nabi SAW ketika sudah melakukan dua, ya, sudah walaupun ini mahalul khilaf, tapi dalam riwayat Nabi SAW ketika sudah jumrah Aqabah dan juga sudah mencukur, maka sebelum tawaf ifadah Nabi SAW memakai wewangian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah. Walam yablughum hadithu Aisyah radhiyallahu anha annaha tayyabat Rasulullah SAW li ihramihi qabla an yuhrima wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Ya, mereka, yakni para sahabat tersebut, mereka tidak mengetahui hadis Aisyah. Hadis Aisyah di mana Aisyah radhiyallahu anha sempat memberikan wewangian kepada Nabi SAW sebelum ihramnya dan juga memberikan wewangian kepada Nabi SAW ketika sudah hillihi, yakni sudah tahallul awal. Sudah tahallul awal sebelum tawaf ifadah di Ka'bah. Ya, ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kata Aisyah, kuntu utayyibu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Ya, kata Aisyah, aku pernah memberikan wewangian kepada Nabi SAW, ya, ketik untuk ihramnya sebelum beliau benar-benar pakai ihram dan niat ihram, yakni sudah pakai wewangian sebelumnya, wa li hillihi, dan ketika beliau sudah tahallul awal sebelum tawaf ifadah di Ka'bah. Ya, mereka yakni para sahabat termasuk Umar, Abdullah bin Umar dan sahabat lainnya tidak tahu hadis ini. Tidak tahu bahwa Nabi SAW pernah memakai wewangian sebelum ihramnya. Nabi SAW pernah memakai sudah tahallul awal sebelum tawaf. Ya, mereka tidak tahu sehingga apa? Mereka melarang hal tersebut. Ya, termasuk yang melarang adalah Umar. Padahal larangan tersebut bertentangan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa kana ya'muru la bisufi ayyam saha alayhi ila yakhla'uhu min ghairi tawqidin min ghairi tawqidin wattaba'ahu ala dhalika ta'ifatu min as-salafi wa lam tablughhum ahadithu tauqitin lati sahat inda ba'di man laisa mislahum fil ilmi wa qad ruwiya dhalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min wujuhi mutaaddidatin sahihatin. Ya, Contoh masalah yang lain, sunnah yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Ya. Dahulu Umar bin Khattab, beliau memerintahkan orang yang pakai khuf an yamsaha alaihi. Orang yang pakai khuf silahkan boleh mengusap khuf ila an yakhla'ahu, sampai dia melepas khufnya. Min ghairi tauqitin, tidak ada batasan waktu. Mau pakai khuf sehari, mau dua hari, mau tiga hari, mau seminggu, boleh mengusap khuf tanpa batasan waktu. Ya, itu ijtihad Umar, ya. Putusan Umar. Wattaba'ahu 'ala dzalika ta'ifatun minas salaf, dan bahkan ini juga diikuti oleh segolongan dari kalangan salafus saleh. Ya. Di antara yang mengikuti ini riwayat dari Imam Malik, ya. Imam Malik mengikuti riwayat ini dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, walaupun ada kalam tentang kesahihannya. Ya, ini bahkan diikuti bukan hanya Umar saja, sebagian salafus saleh. Ya, seperti riwayat dari Imam Malik. Wallah alam, saya kurang tahu ya bagaimana riwayat masyhur dari Imam Malik, tapi intinya ada pendapat Imam Malik yang seperti itu. Tapi apakah ada pendapat lain yang sesuai dengan jumhur, saya tidak tahu ya. Saya tidak terlalu mempelajari mazhab Imam Malik. Ya, yakni apa? Intinya Umar membebaskan mengusap khuf, tidak membatasi waktu. Walam tablughhum ahadithut tauqit. Ya, tidak sampai kepada mereka, yakni kepada Umar bin Khattab maupun sebagian salaf tersebut yang membebaskan tanpa membatasi waktu, tidak sampai kepada mereka hadis-hadis tentang batasan waktu allati sahhat 'inda ba'di man laysa mithlahum fil 'ilm, yang telah sahih dan itu sampai kepada salafus saleh yang lain, sahabat yang lain yang sebenarnya derajatnya tidak setara dengan Umar bin Khattab. Ya, tidak setara dengan Umar bin Khattab dalam keilmuan. Waqat ruya dzalika 'an an-nabi sallallahu min wujuhin muta'addidatin sahihatin, dan hal ini yakni pembatasan waktu bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, itu telah sah ya dari riwayat-riwayat yang banyak yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dari Syuraih bin Hani, qala aitaitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil masyi' 'alal khuffain. Ya, ada Syuraih ini tanya kepada Aisyah tentang bagaimana hukum mengusap khuf. Kata Aisyah, suruh datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, lalu Syuraih datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjawab, ja'ala Rasulullah SAW thalathata ayyamin wa layaliyahun lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Nabi SAW menjadikan batasan 3 hari 3 malam bagi musafir. Musafir boleh mengusap khufnya, tidak melepas khufnya selama 3 hari 3 malam. Wa yawman wa lailatan lil muqimi. Sedangkan bagi mukim batasannya adalah sehari semalam. Ya, ini hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib, dan juga diriwayatkan dari hadis yang lainnya, dari hadis Safwan bin Asal, kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun illa min janabatin walakin min ghaitin wa baurin wa naumin. Dari Safwan bin Asal. Safwan bin Asal juga di bawah Umar derajatnya dan keilmuannya. Rasulullah SAW memerintahkan kami jika kami dalam keadaan safar agar tidak mencabut khuf selama 3 hari 3 malam. Kalau safar, ya, kalau safar tidak mencabut khuf selama 3 hari 3 malam illa min janabatin, kecuali kalau junub. Kalau junub wajib lepas khuf, wajib mandi. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi kalau buang air besar atau buang air kecil atau tidur, tetap masih boleh memakai khuf. Masih boleh memakai khuf, salat memakai khuf, wudu mengusap khufnya, tidak wajib dicopot. Kalau buang air besar, buang air kecil atau tidur. Kalau janabah wajib dicopot. Ya, ini hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi An-Nasa'i dan Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dan juga hadis yang lain, hadis Abu Bakrah dari Nabi SAW, annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layaliyahun wa lil muqimi yawman wa lailatan idza tatahhara fa labisa khuffayh an yamsaha 'alayhima. Nabi SAW memberikan rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi mukim sehari semalam, jika sudah bersuci sebelumnya, sudah bersuci terdahulu sebelumnya, baru pakai khuf, sudah sempurna bersuci lalu memakai khuf, ya, maka boleh mengusap. batasannya mukim musafir 3 hari 3 malam, sedangkan mukim adalah sehari semalam. Ya, ini hadis-hadis ini diketahui oleh sahabat yang lain yang mereka derajatnya di bawah Umar bin Khattab. Tapi ternyata Umar bin Khattab yang tidak mengetahui hadis-hadis tersebut. Ya, ini lihat bagaimana ya, bahkan beberapa sunnah itu tidak diketahui dan luput dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dengan keilmuan beliau yang diakui bahkan tergolong sebagai ulamanya sahabat. Lalu Syekh Islam Taimiyah mencontohkan sahabat yang lain. Sahabat Abu Bakar ada sunnah yang luput dari beliau. Sahabat Umar ada sunnah yang luput dari beliau. Begitu pula Uthman, ya ada sunnah yang luput dari beliau. Tafadhal iqra. Wakadhalika Uthman radhiyallahu anhu lam yakun indahu ilmu bi anna al-mutawaffi anha mutawaffa anha zawjuha ta'taddu fi baitil mauti hatta sami'a hadisal furayata bintu Malik ukhtu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma bi qadiyatiha lamma tu wa matufiya anha zawjuha wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha umkusi fi baitiki hatta yablugha alkitabu ajalahu fa akhadha bihi Utsman. Nah, hasbuk. Ya, demikian pula Utsman, yakni Utsman sama. Ada beberapa sunnah, beberapa hadis Nabi SAW yang tidak sampai kepada beliau. Sehingga apa? Sehingga Utsman memutuskan dengan hal yang lain yang tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Ya, demikian pula Utsman, beliau awalnya tidak memiliki ilmu bahwasanya wanita yang suaminya wafat, mutawaffa anha zaujuha, ya, suaminya yang wafat, bukan ahwatnya yang wafat, ya. Yani wanita yang suaminya wafat, iddahnya bagaimana? Iddahnya fi manzilil maut. Iddahnya di rumah suaminya yang wafat itu. Iddahnya jangan keluar. Iddahnya di rumah suaminya yang wafat tersebut. Ya. Tadi Utsman tidak tahu hal ini. Ya, hatta hadatsathul Furai'ah, kalau di saya, hatta hadatsathul Furai'ah. Kalau di situ tadi hatta sami'a, ya. Sami'a haditha Al-Furai'ah bintu Malik, ya, saudarinya Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu dia menyampaikan qadiyatiha, kalau di nuskhah saya biqissatiha. Ya, biqissatiha, di nuskhah lain biqadiyatiha, ketika menyampaikan kisahnya atau masalahnya ketika suaminya wafat, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada Furai'ah ini, umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Tinggallah di rumahmu. Ya, ini di rumah dia dengan suaminya dahulu. Sampai batasan yang ada di Quran, sampai ajalnya, sampai batasannya. Yani Allah bataskan bahwa wanita yang wafat iddahnya 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhuri wa 10. Ya, wanita-wanita yang suaminya wafat maka dan meninggalkan suami-suami yang wafat lalu meninggalkan istri, maka istrinya itu menunggu 4 bulan 10 hari. Seperti itu Allah bataskan dalam Al-Qur'an, ya, maka tinggal di rumah itu sampai batasan tersebut. Fa akhadha bihi Utsman, baru kemudian Utsman mengambil hadis ini, yakni bahwa wanita yang wafat di Qur'an, nah, iddahnya ada bilangannya. Masa iddahnya ada 4 bulan 10 hari. Tapi di Quran itu tidak ada keterangan menunggu iddahnya di mana. Ya. Ya, muskilahnya di sini. Menunggu iddahnya di zahir Quran tidak ada. Ya, di Quran ayatnya mutlak. Ya, maka bagaimana? Karena ayatnya mutlak, maka Utsman memutuskan ya tidak harus di rumah suaminya. Ternyata dari sunnah ada keterangan tambahan bahwa iddah wanita yang meninggal itu adalah di rumahnya. Yani di rumah suaminya yang meninggal tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW kepada Furai'ah yang awalnya Utsman tidak mengetahuinya. Ya, kisah yang lain dari Uthman. Wa uhdiya lahu marratan saydun kana qad sayida li ajlihi fahamma bi aklihi hatta akhbarahu Aliun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam radda lahman uhdiya lahu. Pernah Uthman diberi hadiah binatang buruan, yakni ketika ihram, binatang buruan ketika ihram yang ternyata hewan buruan tersebut memang sengaja diburu, ditangkap untuk Uthman, untuk diberikan kepada Uthman. Hampir-hampir saja Uthman mau memakannya, padahal tidak boleh. Ya, kenapa? Orang yang ihram tidak boleh berburu. Ya, orang yang ihram itu tidak boleh berburu. La ta'kulu shayda wa antum hurum. Jangan kalian berburu kalian dalam keadaan ihram, dengan nas Quran. Begitu pula orang yang ihram hatta tidak boleh berisyarat. Berisyarat dia enggak berburu, tapi nyuruh orang. Nyuruh orang tolong buru itu. Ya, itu pun tidak boleh. Begitu pula tidak boleh dia tidak berisyarat, tapi ada orang lain sengaja berburu untuk yang orang ihram ini. Ya, itu pun kalau diketahui orang yang berburu itu sengaja memberikannya kepada ihram, itu tidak diperbolehkan sebagaimana dalam hadis Abu Qatadah. Ya. Sampai disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi SAW menolak daging uhdiyalahu. Nabi SAW menolak hadiah daging yang dihadiahkan kepada beliau. Kenapa? Karena buruannya itu Nabi SAW dalam keadaan ihram. Nabi SAW dalam keadaan ihram dan bahwasanya orang itu, yakni Abu, saya lupa sahabat siapa ya, tapi hadisnya Abu Qatadah, orang tersebut berburunya untuk Nabi. Ya, Nabi SAW menolak hewan buruan tersebut. Ya, sebagaimana kisahnya ini dilengkapnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Wa kana al-Harith khalifatu Uthman ala Taif wa sana'a li Uthman ta'aman fihi min al-hajali wa li'aqib wa lahm al-wahshi. Ya, fa ba'atha ila Ali bin Abi Thalib fa ja'ahu ar-rasul huwa yukhabbitu li aba'ira lahu. Faja'ahu wa huwa yanfudhu al-khabat 'an yadihi fa qalu lahu kul. Fa qala at'imuhu qauman halalan fa ana hurumun. Qala Aliun anshudullaha man kana hahuna min ashja' ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhdiya ilayhi rajulun ahda ilayhi rajulun himar wahshin wa huwa muhribun fa aba an ya'kulahu qalu na'am. Yani pernah terjadi di zaman Utsman bin Affan, ada salah seorang gubernur dari Taif yang membuatkan makanan, yakni dari hewan-hewan, hewan buruan untuk Utsman. Berarti ini tidak disebutkan, tapi ini kisahnya tentang ihram. Ya. Di antara adalah wahsy, apa itu? Lahmul wahsy, hewan-hewan liar, buruan liar. Ya, hewan-hewan buruan liar. Ya, akib itu ya, seingat saya itu sejenis ya, kelinci ya, tapi kelinci gurun dia di itu apa? Di lubang-lubang. Ya, kemudian ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali bin Abi Thalib menyampaikan ya bahwa kalian sendiri, yakni yang dari kabilah Asja, kalian semua tahu bahwa Nabi SAW pernah dihadiahkan kepada beliau hewan buruan, beliau dalam keadaan ihram dan beliau tidak mau memakannya. Ya, mereka pun bersaksi, iya betul seperti itu. Ya, betul seperti itu. Ya, sebagaimana di hadis yang lain, inna lam naruddahu alaik illa anna hurumun. Ya, Nabi SAW ketika ada sahabat yang sengaja berburu untuk beliau, beliau dalam keadaan ihram, ya Nabi SAW tidak mau. Ya, kami tidak mau karena kami dalam keadaan ihram. Sedangkan kamu berburu itu untuk kami. Itu pun tidak diperbolehkan. Ya. Ini awalnya sunnah ini awalnya tidak diketahui oleh Uthman bin Affan. Ya, Uthman bin Affan mengira kalau zahir ayat yang tidak boleh itu dia sendiri kalau berburu. Ya. Kalau dia sendiri yang berburu itu baru tidak boleh. Ya. Berdasarkan zahir ayat Al-Ma'idah. La ta'kulu shayda wa antum hurum. Jangan kalian makan hewan buruan kalian dalam keadaan ihram. Ya, beliau tidak tahu, awalnya tidak tahu bahwa ketika orang lain yang berburu, berburunya untuk orang ihram itu pun juga tidak diperbolehkan. Ya, awalnya Uthman tidak mengetahui hal tersebut. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan di antara lagi bahkan ya sunnah Nabi SAW yang tidak diketahui oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, Iqra wa kadzalika Ali. وكذلك علي رضي الله عنه قال Kuntu idza sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan nafa'ani Allahu bima syaa'a ay yanfa'ani minhu wa idza haddatsani ghairuhu istahlaqtuhu fa idza halafa li saddaqtuhu wa haddatsani Abu Bakar wa saddaqa Abu Bakar wa dzakara haditsa salati taubatil masyhur ini udah, ini kisah yang lain. Yang diantaranya, ya Ali bin Abi Thalib yang tidak mengetahui hadis salat taubah. Yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dahulu, jika aku mendengar hadis dari Nabi SAW yang itu bermanfaat kepadaku, maka niscaya akan bermanfaat. Wa idza haddatsani ghairuhu istahlaftuhu. Tapi kalau hadis nabinya tidak langsung dengar dari Nabi, dengarnya dari orang lain, kata Ali bin Abi Thalib, istahlaftuhu, maka aku minta dia bersumpah. Ya, aku minta dia bersumpah. Ya, ini benar tidak? Bersumpah demi Allah, Nabi SAW bersabda demikian. Fa idza halafa li saddaqtuhu. Kalau sahabat tersebut dia bersumpah, maka Ali bin Abi Thalib membenarkannya. Iya, meyakininya bahwa Nabi SAW memang bersabda demikian. Wa haddatsani Abu Bakrin wa shadaqa Abu Bakrin. Pernah Abu Bakar menyampaikan hadis kepadaku dan Abu Bakar benar. Abu Bakar itu jujur. Yani Ali bin Abi Thalib, kalau hadisnya yang menyampaikan Abu Bakar, tidak meminta bersumpah. Ya, kalau Abu Bakar yang menyampaikan, maka tidak diminta untuk bersumpah. Ini fadilah Abu Bakar. Ya, bahkan diyakini dan diakui oleh Ali bin Abi Thalib bahwa Abu Bakar adalah As-Siddiq. Ya, yang beliau sudah dijuluki As-Siddiq sedang di Mekah. Ya, sejak di Mekah, ketika disampaikan kepada beliau, yang menyampaikan kepada beliau orang-orang kafir Quraisy. Ya, katanya Muhammad Mi'raj dari sini ke Baitul Maqdis, ke langit, cuma sehari semalam. Itu menyampaikan bukan Nabi. Yang menyampaikan awalnya orang kafir Quraisy, langsung Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya. Ya, jika betul Nabi SAW bersabda seperti itu, maka itu benar. Ya, itu bukan Nabi SAW yang menyampaikannya, Abu Bakar As-Siddiq saja langsung percaya. Ya, selama itu benar dari Nabi SAW. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hadis salat taubah. Ya, hadis salat taubah yang masyhur. Ya, hadis salat taubah yang ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hadis Nabi SAW, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tahur, thumma yaqumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu thumma qara hadhihi al-ayah." Ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dia berdosa, kemudian dia membaguskan toharahnya, dia bersuci, kemudian dia sholat 2 rakaat dan meminta ampun kepada Allah, ya kecuali Allah akan ampuni dosanya. Ya, ampuni dosanya. Kemudian beliau membacakan ayat, وَالَّذِينَ إِذَا فَعْلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Ya, dan diantara ciri-ciri orang bertakwa, orang yang ihsan, mereka itu jika berbuat fahishah atau menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, niscaya mereka ya ganti dengan zikir kepada Allah dan mereka bertobat meminta ampun ya akan dosa-dosa mereka. Dan memang siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ali bin Abi Thalib awalnya tidak mengetahui hadis salat taubah. Ya, hadis salat taubah. Ya. Lalu contoh masalah yang ketiga yang tidak diketahui hadisnya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa afta huwa wa ibnu Abbasin wa ghairuhuma bi anna al-mutawaffa anha idza kanat hamilan ta'taddu ab'adal ajalain. Ya, pernah Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas bahkan sahabat yang lain pernah berfatwa kalau wanita yang suaminya wafat, ya. Paham enggak nih? Wanita yang suaminya wafat Tapi dia juga hamil. Maka iddahnya bagaimana? Iddahnya ab'adul ajalain. Iddahnya adalah masa yang paling panjang. Masa yang paling panjang. Paham gak, Ahmulis? Hah? Iddah wanita yang wafat berapa lama? 4 bulan, 10 hari. Iddah wanita hamil berapa lama, Mas Manto? Iddah wanita hamil? Iddah bukan nifasnya. Iddah wanita hamil. Ya, sampai melahirkan. Paham ya? Dahulu Ali bin Abi Thalib bin Abbas dan sahabat lainnya berfatwa kalau wanita yang wafat dalam keadaan hamil iddahnya masa yang paling panjang. Misalnya wanita itu hamil. Hamilnya baru 1 bulan misalnya. Qadarullah suaminya wafat. Qadarullah suaminya wafat. Berarti iddah wafat suaminya berapa? 4 bulan 10 hari. Iddah wafatnya 4 bulan 10 hari. Iddah hamilnya sudah selesai belum? Belum, kan belum melahirkan, belum 9 bulan. Maka iddahnya sampai melahirkan. Paham? Kalau wafatnya ketika hamil muda. Tapi kalau wanita hamilnya 8 bulan, sebulan lagi melahirkan, qadarullah hamil 8 bulan suaminya meninggal. Berarti iddah meninggal suaminya berapa lama? 4 bulan 10 tetap 4 bulan 10 hari dari itu. Dari meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Sedangkan iddah hamilnya berapa lama lagi? Sebulan lagi. Lama mana? Lama iddah wafat. Paham ini? Ini awalnya fatwanya seperti ini sahabat. Iddahnya yang paling lama ya. Pakai iddah wafat kalau lebih lama iddah wafat. Pakai iddah hamil kalau lebih lama iddah hamil. Awalnya sahabat, beberapa sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib berfatwa seperti itu. Walam yakun qad balaghathum sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Subai'atal Aslamiyah. Ya, tidak sampai kepada mereka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Subai'ah Al-Aslamiyah, haitsu aftaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna iddataha wad'u hamliha. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa kepada Subai'ah ini bahwa iddahnya itu adalah dengan melahirkan. Kalau wanita hamil, suami meninggal, pokoknya iddahnya dengan melahirkan, bukan masa yang paling panjang, bukan, tapi adalah dengan melahirkan. Ya, ini diriwayatkan secara ringkas disebutkan secara ringkas saja oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Yakni Subai'ah dia meninggal. Suaminya meninggal dan dia kemudian tidak lama kemudian melahirkan. Subai'ah ini tidak lama kemudian melahirkan. Kemudian setelah melahirkan ternyata Subai'ah itu dandan, tajammalat. Ya, dia dandan. Lalu ketemu dengan Abu Sanabil Ibnu Ba'kak, ya. Abu Sanabil ini orang tua, udah tua, ya. Dan dia sebenarnya mau melamar Subai'ah, tapi ditolak. Ya, melihat seperti itu, si anggaplah Abu Sanabil ini mengatakan, ya kamu kok dandan, ya, kan masih iddah suami meninggalnya masih ada. Ya, iddah suami meninggalnya masih ada, kamu nggak boleh nikah sampai 4 bulan 10 hari. Padahal dia sudah melahirkan. Dia sudah melahirkan, tapi iddah wafat suaminya belum habis. Ya. Iddah hitungan wafat suami belum habis 4 bulan 10 hari. Tapi sudah melahirkan. Maka dibilang seperti itu, Subai'ah ya, dia berkendara dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya bahwasanya iddahnya adalah ya aftaha bi annaha qad halalti hina wada'ti hamlaki. Ya bahwasanya engkau sudah halal ketika sudah melahirkan. Ya, kalau tergabung iddah wafat suami dengan iddah melahirkan, maka yang menjadi patokan adalah iddah melahirkan. Sudah halal, sudah habis iddahnya dengan melahirkan, dan Nabi SAW membolehkannya untuk menikah kalau dia ingin. Ya. Ini sunnah Nabi SAW yang tidak diketahui awalnya oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan juga Ibnu Abbas dan lain-lain para sahabat. Bahwa iddah wanita yang hamil itu sampai melahirkan walaupun suaminya meninggal. Loh, kenapa seperti itu? Di antara ulama ada yang menjelaskan ilatnya, karena iddah itu di antara hikmahnya adalah agar tidak bercampur dua mani dari dua orang berbeda dalam satu rahim. Ya, itu di antara hikmahnya atau di antara ilatnya. Maka ketika sudah melahirkan berarti itu sudah bebas, ya, sudah bebas rahimnya dari mani suami yang pertama, suami yang dahulunya. Kenapa? Karena sudah keluar semua, ya, sudah keluar semua, sudah melahirkan semua, sehingga rahimnya itu sudah benar-benar kosong dan dia dibolehkan untuk menikah lagi. Itu di antara ilat yang dijelaskan oleh para ulama tentang ilat hukum ini. Dan juga masalah yang lain, ya, Masya Allah, ini di antara sunnah yang tidak diketahui yang lain oleh Ali bin Abi Thalib. Iqra wa afta. Wa afta huwa wa Zaidun wa bin Umar wa ghairuhum radhiyallahu anhu bi anna al-mufawwadata idza mata 'anha zawjuha fala mahrun laha. Fala mahra laha. Fala mahra laha. Wa lam takun balaghathum sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa'i bintu Washiqin radhiyallahu anha. Ya. Dan pernah Ali bin Abi Thalib beliau berfatwa, begitu pula Zaid dan Ibnu Umar berfatwa bahwa ya, mufawwidah itu yang menyerahkan maharnya. Yakni apa? Dia maharnya terserah suaminya. Paham ini? Maharnya terserah suaminya. Dia tidak menentukan mahar, ya, tidak menentukan mahar. Itu mufawwidah. Dia tidak menentukan mahar, maharnya terserah suaminya. Berapapun dikasih maharnya dia terima, itu mufawwidah. Ternyata wanita yang seperti ini yang menyerahkan keputusan mahar kepada suaminya, qadarullah suaminya meninggal. Suaminya meninggal sebelum bayar mahar. Enggak, sudah nikah tapi belum bayar mahar. Paham? Kan maharnya terserah suaminya, ya suaminya tetap wajib bayar mahar. Mahar berapa terserah suami. Ini namanya mufawwidah. Tapi qadarullah sebelum bayar mahar suaminya meninggal. Paham? Tadi Ali bin Abi Thalib, Zaid dan Ibnu Umar memutuskan wanita yang seperti ini la mahra laha, tidak dapat mahar sama sekali. Ya, kenapa? Keburu meninggal. Ya, maka dia tidak dapat mahar sama sekali. Wa lam takun tabalaghathum sunnatu Rasulillah SAW fi Warwa binti Washiqin. Mereka tidak sampai kepada mereka sunnah Rasulullah SAW tentang hadis kisah Barwa binti Washiq. Ya, hadis Barwa binti Washiq itu ya, di antara riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, ya, dan beliau katakan hasanah sahih, Imam Ahmad dalam musnadnya dan lainnya. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang wanita yang menikah walam yafrid laha sadaqan, suaminya yang tidak memberikan mahar dan wanitanya juga tidak mensyaratkan mahar ini dan itu. Walam yadkhul biha hatta mata, dan belum duhul sampai meninggal. Ya, belum duhul, belum juga dibayar maharnya sampai meninggal. Faqala Ibnu Mas'ud laha mithlu sadaqi nisa'iha la kassa wa la syatat. Wanita itu, kata Ibnu Mas'ud, dia dapat mahar mithil. Mahar mithil. Apa itu mahar mithil? Yakni mahar yang jadi kebiasaan di kalangan wanita kerabat si wanita tersebut. Misalnya apa? Wanita ini dia punya saudari. Saudarinya 5 perempuan semua. Ya, di kalangan mereka biasanya maharnya misalnya 10 juta misalnya. Maka itu mahar mithil. Ya, itu namanya mahar mithil. Wanita tersebut belum ditentukan maharnya, maka dia dapat mahar mithil. Ya, itu namanya mahar mithil. Faqala Ibn Mas'ud laha mithlu sadaqi nisa'iha lakas wa la syaqat wa 'alaiha iddatun, dan dia juga wajib iddah. Ya, iddah wafat suami. Walahal miras, bahkan dia juga dapat waris, ya. Dia dapat waris suaminya. Belum ada anak maka dapat seperempat. Faqama Ma'qil bin Sinan Al-Asja'i, maka Ma'qil bin Sinan Al-Asja'i mendengar putusan Ibnu Mas'ud tersebut, wanita yang menyerahkan putusan mahar kepada suaminya dapat mahar tapi mahar mithil. Maka kata Ma'qil, ya qada Rasulullah SAW fi Barwa binti Washiqin imra'atin minna mithla ladzi qadaita. Nabi SAW pernah memutuskan kepada wanita namanya Barwa binti Washiq seperti putusan engkau wahai Ibnu Mas'ud. Ya, tapi ini tidak sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan juga Zaid bin Thabit dan juga Ibnu Umar, sehingga mereka memutuskannya berbeda dengan putusan Nabi SAW. Ya, Masya Allah. Ini contoh-contoh yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari contoh putusan Khulafa'ur Rasyidin. Ya. Ini semuanya Khulafa'ur Rasyidin. Ya, manusia yang paling mulia di umat ini setelah nabinya. Ya, manusia yang paling mulia di umat ini setelah nabinya, bahkan tergolong sebagai ulama sahabat. Ternyata ada sunnah Nabi SAW, hadis Rasulullah SAW yang tidak mereka ketahui. Ya, tidak mereka ketahui. Kata Syekh Islam, وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ يَبْلُغُ الْمَنْقُولُ مِنْهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ SAW عَدَدًا كَثِيرًا جِدًّا. Dan yang seperti ini banyak. yang dinukil dari sahabat Nabi itu banyak kisah seperti ini, di mana mereka awalnya tidak tahu sunnah Nabi SAW. Hadisnya tidak sampai kepada mereka. Ya, hadisnya tidak sampai kepada mereka. Ini level sahabat, level ulama sahabat. Bagaimana yang lainnya? Kata Syaikhul Islam, wa ammal manqulu minhu an ghairihim fala yumkinul ihatatu bihi fa innahu ulufun fa haula'i kanu a'lamal ummati wa afqahaha wa atqaha wa afdalaha faman ba'dahum anqasu minhum fa khafa'u ba'di sunnati 'alaihi aula fala yahtaju ila bayan. Adapun nukilan yang mirip seperti ini, yakni hadis yang tidak sampai kepada seorang alim dari bukan sahabat, maka ini sudah tidak terhitung lagi. Maka itu sampai ribuan kisahnya. Sampai ribuan kisah ada hadis yang tidak diketahui oleh seorang alim, yang ulamanya itu di bawah para sahabat. Bukan ulama sahabat, tapi ulama tabi'in kah? Atau ulama tabi'ut tabi'in. Maka kisahnya itu sampai ribuan. Ya, tidak terbatas. Ya. Banyak sekali kisah seperti itu. Kenapa? Fa'ha ula'ikanu alamal ummah. Para sahabat itu mereka orang yang paling alim dalam umat ini. Wa afqahuha, orang yang paling faqih, orang yang paling bertakwa, orang yang paling afdol. Itu sahabat. Sahabat udah paling afdol setelah Nabi. Ya, sahabat itu murid langsung Nabi. Mereka adalah manusia paling afdol, paling alim, paling faqih setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ba'dahum anqasu minhum. Adapun orang setelah mereka, maka tentu kurang. Ya, kurang derajatnya dan kurang keilmuannya daripada para sahabat. Ya, dan nyatanya memang demikian. Ulama di bawah para sahabat itu derajatnya kurang dan ilmunya kurang. Apalagi sekarang abad 15. Ya. Apalagi syekh di zaman ini atau ustadz di zaman ini. Tentu jauh keilmuannya di bawah para sahabat. Dan ini sudah termasuk dalam hadis Nabi SAW. Yang dimana Al-Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Zubair bin Adi. Ya, Zubair bin Adi nanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana ini kita di zaman keburukan ada Hajjaj bin Yusuf segala macam. Kata Adi, Anas bin Malik, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, kata Anas bin Malik, sabar. Sesungguhnya tidaklah datang zaman kepada kalian kecuali setelahnya itu lebih buruk. Zaman setelahnya pasti lebih buruk. Zaman setelahnya pasti lebih buruk sampai kalian bertemu Rabb kalian. Yani makin mundur zaman itu makin buruk. Dalam riwayat yang lain, ya, Al-Imam Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, "La ya'ti 'alaikum yawmun illa yawmun huwa syarrun min al-yawmi alladhi qablahu hatta taquma as-sa'ah." Tidaklah datang suatu hari kecuali hari itu lebih buruk daripada hari sebelumnya sampai tegaknya hari kiamat. Ya, yang aku maksudkan ini bukan enaknya hidup, bukan harta, bukan urusan harta. Walakin la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa aqallu 'ilman min alladhi madha qablahu. Tidaklah datang hari kecuali hari setelahnya itu ilmunya lebih sedikit, ya. Ilmunya lebih sedikit daripada sebelumnya. Generasi setelahnya lebih sedikit ilmunya daripada sebelumnya. Fa idza dhahaba al-ulama'u istawa an-nasu fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar fa inda dhalika yuhlakun. Ketika ulamanya sudah pergi, ulama yang hebatnya, sahabat sudah pergi, datang setelahnya, makin berkurang lagi ulama sehingga apa? Manusia sama-sama bodoh. Manusia sama-sama bodoh, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga mereka semua binasa. Ya, yakni apa? Ilmunya kurang. Generasi setelahnya ilmunya kurang dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, ini sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faman ba'dahum anqasu minhum. Orang setelah sahabat ilmunya kurang daripada para sahabat. Fa khafa'u ba'di sunnati 'alaihi aula fala yahtaju ila bayan. Maka luputnya sebagian sunnah dari alim yang bukan sahabat itu lebih mungkin lagi. Ya, dan ini tidak perlu dijelaskan. Ya, sunnah luput dari sahabat saja mungkin, padahal mereka murid langsung Nabi. Apalagi sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW luput dari ulama yang datang setelahnya. Apalagi jauh sebelahnya. Maka ya, ini sangat mungkin terjadi. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Faman i'taqada anna kulla haditsin sahih قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. Barang siapa yang meyakini bahwa setiap hadis sahih itu telah sampai kepada semua para imam terdahulu, semua hadis sahih diketahui oleh para imam terdahulu, atau meyakini semua hadis sahih diketahui oleh imam fulan saja, misalnya diketahui oleh Imam Syafi'i saja, oleh Imam Ahmad saja, fahuwa mukhti'un, kata Syekh Ustam, dia salah ya. Ini keyakinan yang salah, dan salahnya parah ini. Keyakinan yang salah parah ya, bahwa semua hadis Nabi diketahui oleh imam tertentu, apalagi mengatakan semua hadis Nabi diketahui oleh Syekh zaman belakangan atau Ustadz zaman belakangan ya, itu malah lebih ngaco lagi ya, orang yang memiliki keyakinan seperti itu. Kemudian Syekh Ustam Taimiyah melanjutkan ya, ini kita habiskan sabab awal ya. Wala yaqullanna qa'il innal ahaditha qad duwinat wa jumi'at fa khafa'ahu wal halu hadhihi ba'in. Jangan sampai ada yang bilang, loh hadis-hadis kan sudah dibukukan, sudah dikumpulkan, kitab-kitab hadis sudah ada, maka luputnya sunnah dari ulama setelah pengumpulan hadis, kitab hadis sudah ada, ini mah jauh. Kan hadisnya sudah ada di kitab-kitab, kitab hadisnya banyak. Ya, li'anna hadhihi dawawin al-mashhurah min asfi sunan innama jumi'at ba'da inqiradil a'immatil matbu'in rahimahullahu ta'ala. Kenapa? Karena kitab-kitab hadis yang ini tentang sunnah-sunnah Nabi itu dikumpulkannya setelah punahnya zaman imam. Kalau zaman imam mah mungkin enggak tahu sunnah. Zaman sahabat mah mungkin enggak tahu sunnah. Sunnah yang enggak ada di buku, tidak ada dalam wujud kitab. Sedangkan setelah wujud kitab mah itu jauh. Ya, kata orang nih, ada ngomong yang seperti ini. Wa ma'a hadza fala yajuzu an yudda'a inhisaru hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dawawin muayyanatin. Ya, padahal tidak bisa kita katakan bahwa hadis Rasulullah SAW itu sudah terkumpul pada kitab-kitab hadis tertentu. Misalnya, sunnah Nabi sudah terkumpul di kutubut tis'ah. Itu gak bisa kita mengatakan seperti itu. Sedangkan kitab hadis saja ribuan. Ya. Belum ajza' hadithiyah. Belum kitab-kitab yang belum ditahqiq. Belum kitab-kitab yang masih entah di mana. Ya. Walau furidha inhisaru hadits Rasulullah SAW fiha, falaisa kullu ma fil kutubi ya'lamuhul alim. Kalaulah kita katakan, iya hadis Rasulullah sudah ada di kitab ini, sudah ada di 100 kitab hadis. Ya, nih 100 kitabnya ini. Falaisa kullu ma fil kutubi ya'lamuhul alim. Nyatanya 100 kitab hadis itu diketahui oleh satu orang alim. Ya, enggak ada satu alim, apalagi sampai hafal ya. Zaman sekarang mah udah enggak ada ya. Zaman Syekh Ustam Taimiyah itu masih mungkin. Ya, tapi Syekh Ustam Taimiyah saja mengatakan itu enggak ada yang kayak gitu. Yang apa, dia tahu semua isi kitab hadis yang sudah terbukukan itu tidak ada di zaman Syekhul Islam. Ya, apalagi setelah zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaikadu dzalika yahsul di ahadin. Ini hampir tidak terjadi pada seorang pun. Enggak ada ulama yang mengetahui semua hadis yang ada di kitab-kitab hadis. Bal qad yakunu 'inda ar-rajuli ad-dawawinul katsirah wa huwa la yuhitu 'ilman bima fiha. Bahkan ada kalanya orang punya kitab hadis banyak, dia tidak berilmu tentang kitab-kitab itu. Ada enggak? Mas Manto, ini kitabnya udah baca semua belum? Belum baca semua kan? Ya, dia udah panjang kitab hadis banyak, dia tidak punya ilmu tentang ya hadis yang ada di kitab tersebut. Itu terjadi zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apalagi zaman sekarang ya. Dia punya kitab-kitab hadis tapi tidak memiliki ilmu tentang ya hadis-hadis di dalam kitab-kitab tersebut. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah lihat bagaimana beliau memuji para ulama salaf. Balil ladzina kanu qabla jam'i hadhihi ad-dawawin kanu a'lama bisunnati min al-mutaakhirin bikathir. Ya, yang benar itu ulama-ulama dahulu sebelum kitab-kitab hadis ini dikumpulkan, mereka itu lebih alim tentang sunnah, lebih alim tentang hadis Nabi SAW daripada ulama-ulama mutaakhirin. Bahkan bedanya jauh, lebih alim para imam terdahulu. Lianna kathiran mimma balagahum qad sahha indahum qad la yablughuna illa an majhulin aw bi isnadin munqati'in aw la yablughuna bil kulliyah fakanat dawawinuhum sudurahum allati tahwi adhafa ma fid dawawin wa hadha amrun la yashukku fihi man 'alima al qadhiyah. Bahkan ya, banyak kayak kejadian ya, orang hadis yang sampai sah kepada mereka. Ada hadis sahih sampai kepada ulama, yang sampai kepada ulama, tapi hadis itu tidaklah sampai kepada kita, tidaklah ada di kitab hadis, kecuali sanadnya ada rawi yang majhul, sanadnya dhaif, sanadnya munqati', atau hanya sampai sebagian, tidak sampai seluruh kisah hadisnya, ya, cuman modal di kitab hadisnya tidak sampai secara sempurna, bahkan sampainya secara kurang kalau hanya di kitab-kitab hadis. Fakanat dawaminuhum suduruhum, para imam terdahulu, diwan mereka, ya, kitab mereka itu dada mereka, hafalan mereka, yang itu hafal lebih banyak, jauh lebih banyak daripada kitab-kitab hadis yang ada sekarang. Ya, ini adalah perkara yang tidak diragukan oleh orang yang mengetahui tentang hal ini. Imam Bukhari hadisnya 7500 sekian. Hafalan Bukhari berapa? Ya, yang dalam biografinya diriwayatkan Imam Bukhari hafalannya 600 ribu hadis dengan sanadnya. Kitab hadisnya beliau hanya tuliskan sekitar 1% dari ilmunya. Begitu pula Imam Abu Dawud, kitab sunannya kurang lebih 5000 hadis sunannya. Tapi hafalan Imam Abu Dawud dalam biografinya 500 ribu hadis, 100 kali lipat daripada kitabnya. Seperti itu para imam terdahulu, ilmu mereka yang ada di dalam mereka jauh lebih besar daripada kitabnya, ya, jauh lebih besar daripada kitab karya mereka. Seperti itu para imam terdahulu. Ya. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah beliau menyalahkan bahwa mujtahid itu memang tidak disyaratkan harus mengetahui semua sunnah Nabi. Wala yaqulanna qailun man lam ya'rifil ahaditha kullaha lam yakun mujtahidan. Ya, dan jangan sampai ada orang berkata, orang yang tidak mengetahui semua hadis Nabi maka dia bukan mujtahid. Ya, li'annahu inishturita. Maka ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Li'annahu inishturita fil mujtahidi ilmuhu bi jami'i ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fa'alahu mimma yata'allaqu bil ahkam falaysa fil ummati mujtahidun. Kalaulah kita syaratkan seperti ini, tidak boleh atau tidak sampai derajat mujtahid kecuali orang yang mengetahui semua sunnah Nabi dan semua perbuatan Nabi, maka mah enggak ada mujtahid. Enggak ada ulama yang sampai derajat mujtahid. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang mengetahui semua sunnah Nabi. Wa inna maghayatul alimi an ya'lama jumhura dzalika wa mu'dhamuhu. Ya. Sebenarnya ulama itu sudah terhitung sebagai ulama kalau dia mengetahui sebagian besar hadis Nabi SAW yang banyak dari sunnah Nabi SAW. Bihaitu la yakhfa alaihi illa alqalilu minat tafsil. Sehingga apa? Tidaklah luput dari alim tersebut, dari ulama itu, kecuali sebagian kecil perincian sunnah. Sebagian kecil sunnah dia memang tidak mengetahui. Itu mah tidak mengapa. Thumma innahu qad yukhalifu dhalikal qalil minat tafsil alladhi lam yablughu fayakunu ma'dhuran. Ulama yang mengetahui sebagian besar sunnah, tidak mengetahui sebagian kecil, sudah sah sebagai mujtahid. Sudah sah sebagai mujtahid. Kemudian ketika seperti ini keadaannya, yakni dia luput sebagian sunnah, sehingga apa? Ada kalanya dia menyelisihi sebagian kecil sunnah tadi yang dia tidak ketahui, yang belum sampai kepadanya hadis tersebut, maka ini ma'zur. Ulama seperti ini, karena dia sudah sampai derajat mujtahid, karena dia sudah alim, maka dia diberi uzur ketika ijtihadnya ya berseberangan dengan hadis yang dia tidak ketahui. Ya, Masya Allah, ini yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terkait sebab yang pertama, yakni tidak sampainya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada alim tersebut. Wallahu a'lam, barangkali ini yang bisa kita bahas pada kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.